uang dengan rela berkorban membela negara Indonesia tanpa pamrih dan berjuang gigi. Ha ha ha, pahlawan kau ku kenang selalu, pahlawan yang sejati. Hai pahlawan, pahlawanku berjuang dan kau selalu ku kenang dan ku puja. Ku pahlawan, kau pahlawan bangsa. Ku pahlawan, kau kesuma Nusa dan bangsa. Hai, hai pahlawan, kau pejuang sejati bagi Nusa dan bangsa. Oh pahlawan, oh pahlawan, bagimu tiada lain hanyalah pengorbanan. Ku pahlawan, kau kesuma bangsa. Ku pahlawan, junjung tinggi pahlawan bangsa. Oh pejuang yang gugur di medan perang, pahlawan. Ha, hu, ha. Rela berkorban demi Nusa dan bangsa, pahlawan. Ha, hu, ha. Pahlawan yang berjuang dengan rela berkorban membela negara Indonesia tanpa pamrih dan berjuang. Pahlawan, kau pahlawan bangsa. Ku pahlawan.